Gusti Allah Tuwa, mumpung isih ning alam dunya, saben wektu kita ilingo. Mumpung isih ning alam dunya, saben wektu kita ilingo. Eling ana yen ana janji, janji ni kang bakal nati. Teko bakal lunga, janji ni kang maha kuasa, yen wis teko bakal lunga. La ilaha illallah, Allah salini penganggon putih yen wis tandha rapi samule omahe rono lawane guru dhewe rono kancane omahe rono lawane guru dhewe rono kancane nyawane wis ilang. Kene kecemplung jure.